Inilah cinta menyapa, keindahan surga terlukis di jiwa. Sehari tak bersua, resah dan gelisah, tiada terkira. Cinta menghilang, neraka dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, derai air mata membasuhi dunia. Seakan semua tiada berguna, berkat yang dipunya tiada nilainya. Salah menaruh besi, jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta dalam jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenang. Cinta hati tidak akan terbagi, cinta sejati tak akan terganti. Wow, Reza Nanda.